kagohe nkebura barundi demokrasi nibyo byose bikoreshwa kugira ngo gitwagwe neza rero intwaro ya demokrasi kugira zobe kwe yatsimbataye nuko umunyagihugu azoba yishira kiza na koko segura ijya gona adakebaguzwa ngo ndi kumwe na musitanteri ndi kumwe na buramatari ndi kumwe n'abari ku butegetsi ukareka gutuka abantu mugabo icyo ubona kitagenda neza ukagira ububasha n'uburenganzira bwo kwishikiriza akagohe nkebura barundi no kuvuga yuko rero abarundi twobanza tukumva neza ko dufise igihugu cyacu kandi twe tuzogitunganya atamunyamahanga zogitunganya ariko tuzogitunganya kikaba nkuko twe tugishaka tucipfuza ko coba kimeze muga tukazokwanga kucubaka ntawunda zogitwubakira kandi kizoguma cubatse nabi kuko twase kucubaka akagohe nkebura barundi